basah matamu, basah rambutmu, senyum bibirmu mendung kelabu, tak tertahankan olehmu seduh sedang. Walau kau berusaha melupakan, lupakan sayang, lupakan itu, genggam tanganku, cium pipiku, biarkan kekasihmu telah pergi, dan katakan padaku mimpi-mimpi. Marilah sayang, dekat padaku. Pandang mentari esok pagi, biarkan burung-burung kan bernyanyi. Katakan padaku mimpi-mimpi. Marilah sayang, dekat padaku. Oh, rebahlah engkau di pelukanku. Kita biarkan.